السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Saya begitu nyampe, kata saya, lah ini ada pengajian, udah ada yang ngisi, apa saya salah harinya, kata saya gitu ya. Ini hari Sabtu perasaan saya. Terus saya dengerin lagi, kok suaranya kayak saya gitu. Biasanya rekamannya diputar. Pak Uji. Baik. Sebelum saya lanjut, ada yang mau bertanya? Mungkin kaitannya dengan materi kemarin yang saya sampaikan. Mungkin ada yang belum ini. Rencana hari ini kita ngaji apa gimana? Enggak kan masih ya? Tajwid terus kan ya? Ah? Iya, kita jadi enggak apa-apa ya. Jadi seperti kemarin aja habis dibahas satu-satu tanya. Jadi insya Allah kita ingat tuh, kebuka lagi, keulang lagi gitu. Oh ya, ini nanti buat nanya tajwidnya benar ya. Enggak ada ditanyakan ya? Enggak ada. Jadi sepintas aja. Al dibagi dua, Al-Qamari Asy-Syamsi. Al-Qamari disebut juga dengan Izhar Qamari karena alnya dibaca jelas. Dia dibaca jelas karena tidak diiringi oleh huruf yang bertasydid. Sehingga jelas. Alhamdu, Al-Quran, Al-Kitab. Nah, sementara Asy-Syamsi, setelah Al ada huruf bertasydid. Makanya Al-nya hilang atau lebur. Wassama. Asalnya Walsama dibaca. Wassama. Kemudian Wassaif, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pasti dia bertasydid. Adapun yang dulu ditanya sama Pak Haji Mantri, Al-Sinatikum, itu bukan Al-Qamari. Karena dia asalnya memang ada kalimat di situ, memang dalam penulisannya Al-Sanayulsinum, Al-Sayulsi gitu ya. Sama dengan Al-Hakumut, itu juga bukan Al-Qamari. Karena dia fi'il, sehingga dibacanya Bismillahirrahmanirrahimi Al-Hakumut, bukannya Mil-Hakumut ya. Beda dia. Terus kemudian gunnah. Bicara gunnah itu hanya terjadi pada mim dan nun bertasydid. Summa, inna, atau annas, atau contoh-contoh yang lain. Kecuali ya atau wau bertasydid itu didahului oleh nun mati atau tanwin, itu baru bisa disebut gunnah juga. Man yakul min waraihim. Tapi selain itu tidak boleh ditahan. Hanya satu harokat ya. Enggak boleh lama-lama. Jadi ada misalnya yang baca innahu kana tawwaba, itu salah, harus tawwaba. Harus begitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan iyyaka na'budu, itu udah kelamaan. Jadi enggak boleh iyya, kelamaan. Iyya langsung. Tapi juga jangan terlalu cepat. Nanti jadinya iyyaka na'budu wa iyya. Nah, itu juga salah. Tasydid tetap harus ada ya. Jadi selain mim sama nun yang bertasydid itu tidak dihukumi gunnah. Kecuali di dalam hukum idgham bigun, baru dia bisa disebut gunnah. Artinya gunnah dengung, dua harokat di hidung, rongga hidung ya letaknya. Selanjutnya adalah kol-kolah, artinya mantul. Dia mantul kalau hurufnya mati dan hurufnya ada lima. Baju di toko, ba jim dal toko. Baju di toko itu dia bisa dikatakan kol-kolah kalau hurufnya mati. Tapi kalau hurufnya enggak mati, sekalipun itu huruf kol-kolah, itu enggak disebut kol-kolah. Kalau dia hurufnya hidup. Nah, adapun prosesnya, ada yang matinya asli, di tengah kata yang disebut dengan qalqalah, sughra atau saghira. Yang kedua, mati karena berhenti. Tadi yang saghira contohnya albitar, yaj'al, Ibrahim. Di tengah kata itu dia sukun asli. Tapi kalau di akhir dan dimatikan, maka menjadi kubro. Qul huwallahu ahadun berhenti jadi ahad. Kasaba berhenti jadi kasaba. Itu namanya kubro. Adapun akbar sama dengan kubro tapi bertasydid hurufnya. Itu pun harus mati. Kalau hidup, enggak. Contoh bilhaqqi berarti jadi bilhaqqa. Kemudian watabba berarti jadi watab. Tapi kalau ada kalimat haqqan mad iwad berarti dibacanya haqqa atau haqqa. Dibacanya apa? Ini kalimat itu haqqan asalnya. Berarti jadi haqqa atau haqqa. Ko, hak, ko, dua harokat. Nah, kalau dia ko-nya dibaca dua harokat, itu disebut qalqalah akbar atau bukan? Bukan, karena hidup, mad iwad dia, ya. Jadi kalau ada, pokoknya huruf qalqalah itu intinya harus mati dia, baik matinya karena berhenti atau memang sudah mati atau sukun dalam penulisannya. Itu dia qalqalah. Kemudian nun mati kemarin kita bahas. Nun mati atau tanwin dibagi 4 atau 5 kalau idghamnya dihitung 2. Yang pertama izhar. Dari semua istilah-istilah yang ada itu bermuara kepada bunyi nun atau tan win kalau bertemu dengan huruf-huruf yang ada di dalam hukum-hukum yang 5 itu. Izhar ada 6. Hamzah, ain, ha, ghain, kha. Kayaknya kemarin udah hafal dah. 1 2 3. Alhamdulillah. Itu harus hafal tuh. Sampai kapanpun pokoknya. Sampai meninggal harus hafal tuh izhar ya. Kalau enggak hafal nanti meraba-raba ya. Begitu Israel datang, hamzah, ain, ha, ghain, kha. Tahu tuh malaikat Israel, itu huruf izhar. Berarti ini orang suka ngaji gitu. Jadi hamzah, ain, ha, ghain, kha. Kalau nun mati atau tanwin berhadapan dengan salah satu yang 6 itu, berarti bunyi nunnya harus jelas. Nah, jelas itu disebut izhar. Man aman, an'amta, anhar, tayran ababil. Tapi cara baca izhar jangan kayak orang baca saktah. Ada orang baca alam, misalnya gini, an'amta, tayran ababil. Itu kan keputus tuh bunyinya, enggak boleh. Harus an'amta, tayran ababil, anhar. Apalagi sami'un alim, jurufin har, ajrun ghairu mamnun. Jadi sambil berjalan, enggak boleh ketahan ya. Itu izhar. Yang kedua iqlab, artinya membalikan atau menukar. Apa yang dibalik, bunyi nun atau tanwin menjadi bunyi mim. Tapi jangan sekedar membaca mim tapi ditahan dua harokat. Makanya di Quran ada isyarat tuh di atas ba-nya ada mim kecil. Itu maksudnya bunyi nunnya dibaca menjadi bunyi mim. Walaupun ada ulama yang mengartikan iqlab itu bunyi nunnya disamarkan. Jadi enggak mingkem abis. Enggak mim ba'di tapi mim ba'di. Lalu bagaimana orang baca seperti itu? Boleh. Tapi juga dia tidak menyalahkan orang yang membaca mim ba'di. Karena memang isyaratnya pun di situ ditulis dengan bunyi mim. Jadi ada dua tuh yang membaca, cara membaca iqlab. Ada yang membaca disamarkan mim ba'di. Ada lagi mim ba'di. Abdi, boleh seperti itu. Cuman satu hurufnya ba. Kemudian idgham. Idgham dibagi dua. Kita pahami dulu idgham artinya apa. Tuh kan main dengung-dengung aja. Saya dulu waktu kecil juga begitu. Kalau idgham artinya dengung. Idgham artinya memasuk kas. Nah tinggal dibagi dua. Ada yang biguna, ada yang bila guna. Yang biguna baru memasukkan dengan dengung. Bila guna memasukkan dengan tidak dengung. Biguna hurufnya empat. Mana wai. Mim nun wawu. Ya. Kalau ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari empat huruf, maka dilebur dan didengungkan. Ada kalimat narun mu'sadah, dibacanya menjadi, ayo, iya, narum mu'sadah. Min masad dibaca bagus. Man yakulu dibaca min waraihim dibaca. Nah, tapi cara membaca idgham biguna, banyak juga yang membacanya asal mampir. Nah, ini juga salah. Kalau dia baca, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Itu salah. Tapi harus, gunahnya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Coba. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kecuali empat kata yang di Quran enggak akan pernah berubah. Dunya, kinwan, sinwan, bunyan. Di Qurannya pun juga dibacanya enggak ada tasdidnya. Karena dia antara nun sama waw, nun, waw, nun ketemu waw, dan nun ketemu ya, dia dalam penulisannya nyatu jadi satu. Kalau dia terpisah, pasti diidghamkan. Tapi kalau dalam penulisannya nyatu, nun ama wawu, enggak diidghamkan. Tapi dibaca izhar. Kinwan, sinwan, bunyan, amadun. Pernah enggak dengar orang baca doa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Walaupun ahli tajwid. Lagi enggak enak telinga kita. Rabbana atina fid dunya hasanah. Enggak gitu-gitu amat. Walaupun dia ahli tajwid. Karena memang hukumnya harus izhar. Dunya. Itu. Kemudian, ini kan sekedar ngulangin aja ya. Kemudian, yang kedua idgham bila guna. Habis masuk, langsung lari. Habis masuk, langsung lari. Hurufnya dua, lam, ro, disingkat lari. Yakullahu, asalnya yakun, lahu dibaca, yakullah. Min rabbihim dibaca, min rabbihim. Ini hujan apa-apa? Hujan ya? Iya, ini orang Ciledug mah bu, Pinanggeria termasuk. Kalau hujan begini was-was. Kemarin hampir masuk saya udah. Ya di depan rumah itu udah pangkal paha. Aduh udah pasrah aja dah, udah asal jangan jebol aja dah tanggulnya. Yang lebih kasihan Ciledug Indah 2 meter kemarin. Nah, ini hari ini diprediksi, saya baca dari semalam saya nggak tidur lihat apa informasi dengar ya Jakarta udah mulai kerendam ya, termasuk Pasar Minggu Pejaten 5 meter, Kampung Pulau 3 meter ya. Air udah mulai ke rumah-rumah di Jakarta sekarang. Ya mudah-mudahan aja lah, nggak sampai keciduk lagi gitu. Lanjut, terakhir ikhfa. Ikhfa itu artinya samar. Nah samar artinya dibaca bunyinya itu nggak jelas. Kalau bicara samar, cara bacanya jangan ditempelin tuh lidah sama langit-langit. Karena kalau ditempelkan, itu nun itu akan terdengarnya jadi jelas. Min, karena nempel. Tapi kalau gak nempel, nih maaf ya. Gak nempel ke langit-langit. Maka akan menjadi mil samar. Tapi kalau min, walaupun ditahan, tapi bunyi an-nya tuh jelas kalau nempel. Min, tapi kalau enggak nempel, mil, mil, tapi kalau ditempelkan, min, tuh, min, an, jadi an. Makanya cara baca ikhfa, lidahnya itu punggungnya jangan ditempelkan. Min syarri, coba. Min sol sol. Innal insan. Ayo. Oke, baik. Saya enggak bahas akrab ausat abad dulu ya. Jadi biar kita fokus ke ikhfa dulu aja. Nanti kalau sudah menguasai sampai mad, baru saya bahas ausat akrab abad ya. Jadi supaya fokus dulu ke situ lah ya. Pelan-pelan kita, karena enggak semuanya nih langsung paham, memahaminya. Artinya mungkin ada yang memang dari dasar sekali sehingga mesti perlahan-lahan dia memahaminya. Saya enggak kejar target lah. Maksudnya enggak harus sampai berapa kali pertemuan. Pokoknya biar sedikit-sedikit tapi masuk dan langsung kita nanti terapkan ya. Baik. Sekarang kita masuk ke hukum mim mati. Enggak ada yang bertanya ya? Iya, silakan. Gimana? Ah? Pakai mic. Gimana? Tadi usah menyebutkan ada mim kecil di atas itu kan hukumnya jatuhnya ke itu ya hukum mim saja. Yang mana? Enggak, misalnya ada setiap bacaan ada mim kecil di atasnya itu. Kan ikhlab Ustaz ya? Ikhlab? Ya. Ba, di atas ba. Ya kalau ada mim. Kemudian ya. Ini Ustaz Yasin ini justru di ayat 76. Fala yahzunka qawluhum, karena mim kecil. Itu harus wakuf Ustaz. Oh iya. Kalau itu kan bukannya mim isyarat di huruf ba. Itu mim tanda wakuf. Dan wakufnya wakuf lazim. Jadi wakuf lazim itu wakuf yang artinya harus berhenti. Tapi keharusan itu enggak sampai ke arah yang wajib. Yang kalau dia enggak berhenti jadi dosa, enggak. Apa kalimatnya tadi? Fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Itu ya bukan? Ya. Nah, itu kan di situ waqafnya mim. Qauluhum. Dia waqaf di situ lebih bagus. Karena dari segi arti sudah sempurna. Tapi nafasnya panjang mau diwasal. Fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Asal jangan dia waqaf di kalimat yang enggak sempurna, ada mim dilewatin tapi berhenti semaunya, itu yang enggak boleh. Fala yahzunka qawluhum inna na'lam. Nah itu kan kagak jelas tuh begitu. Mendingan berhenti di qawluhum daripada di inna na'lam. Atau kalau dia diwasol sampai ketemu akhir ayat atau ketemu tanda waqaf misalnya qaf lam sempurna, itu enggak apa-apa. Tapi kalau dia kuat فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. Nah, itu lebih bagus seperti itu. Itu mim di situ bukan ikhlab tapi waqaf lazim. Nah, ya. Begitu. Baik. Sekarang kita masuk ke hukum mim. Sebetulnya kalau kita sudah paham hukum nun mati, hukum mim mati itu enggak sulit memahaminya. 5 menit bisa kita pahami. Ya. Karena kita sudah paham hukum nun. Tapi kalau hukum nun enggak paham, kita bingung. Mudah-mudahan enggak bingung ya. Itu selanjutnya hukum mim kan ya? Pak Haji ya? Selanjutnya. Ya, baik. Hukum mim, mim mati, itu dia cuma punya 3 hukum bacaan. Yang pertama, kalau mim mati bertemu dengan huruf mim, maka disebut dengan idgham mutamatsilain gunnah. Atau kalau ibu ribet ya, bapak ribet ngucapinnya, udah idgham mimi, itu yang udah populer ya. Idgham apa? Mimi. Gampang memahaminya. Kenapa disebut idgham mimi? Karena mim ketemu mim. Kenapa disebut idgham mutamatsilain gunnah? Untuk membedakan dengan huruf-huruf yang ada di idgham mutamatsilain pada pembahasan berikutnya. Dia plus ada kalimat gunnahnya. Idgham mutamatsilain gunnah. Berarti idgham mutamatsilain yang ada di dalam hukum mim ini harus digunnahkan. Berapa harokat? 2. Jadi kalau ada yang mengatakan ini idgham mutamatsilain, boleh. Karena hurufnya sama. Mim ketemu mim. Ini idgham mutamatsilain gunnah, boleh. Karena sama dan didengungkan. Idgham mimi aja lah, praktis. Silahkan. Kenapa? Mim ketemu mim. Lahum ma, coba. Atau lahum masala alaihim muqsada. Iya. Hanya mim ketemu mim. Ya. Idgham mimi. Boleh mutamatsilain gunnah. Yang kedua, ikhfa syafawi. Disebut syafawi karena mim keluarnya dari bibir. Mim, coba. Lagi. Bibir yang main. Cuma enggak pakai bibir. Susah. Mim, bibir yang main. Makanya disebut syafawi. Ikhfa syafawi, hurufnya sama dengan iqlab. Kalau saya bilang iqlab, pasti udah terfikir di sini, yaitu huruf ba. Sama dengan iqlab, hurufnya cuma satu, yaitu huruf ba. Cuma bedanya kalau iqlab, nun mati atau tanwin yang ketemu ba. Tapi kalau ikhfa syafawi, mim mati yang ketemu ba. Cara bacanya sama, didengungkan. Berapa harokat? 2 harokat. Tarmihim bihijarah. Coba. Iya. Mim ketemu ba. Tapi kalau nun ketemu ba, ikhlas. Adapun sisanya, semua huruf yang ada di dalam huruf hijaiyah, semua itu adalah huruf izhar syafawi. Apa? Lagi, apa? Syafawi. Artinya izhar apa? Jelas. Berarti mau mim ketemu ya, ketemu ro, ketemu dal, ketemu hamzah, ketemu ta. Enggak usah dihafalin tuh huruf selain mim dan ba aja. Pokoknya berarti itu izhar syafawi. Ditahan enggak? Enggak, jelas. Alam tara, enggak dibaca. Alam tara alaihim wa alaihim waladdallin. Enggak boleh dibaca. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al. Orang kalau yang enggak ngerti tajwid dengar baca begitu udah enak aja. Tapi kalau yang udah belajar tajwid walaupun suaranya merdu tapi enggak enak di telinga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Udah enak aja kalau yang enggak ngerti tajwid, tapi yang tahu hukum tajwid mim ketemu dal kok ditahan. Janggal di pendengaran kita. Apalagi kalau sampai bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah. Saking sehatnya tuh alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Biar kata sehat banget juga tetap alhamdulillah. Begitu. Bisa difahami kira-kira? Insyaallah, alhamdulillah. Dah segitu aja. Tinggal saya nanya, kalau enggak ada yang nanya. Ada yang mau nanya dulu enggak? Ada yang mau bertanya? Mungkin yang belum paham, ya silakan Baju Dewi. Baik. Ya. Baik. Ikhfa hakiki, ya, itu kan dibagi tiga. Akrab, ausat, abad. Jadi saya bahasin nanti aja, Pak. Maksud saya, biar lebih fokus, udah. Jadi tadi Bu Haji Dewi nanya ikhfa hakiki, betul. Sebelum mim mati kan ada ikhfa hakiki itu di atasnya. Dan sebelum ikhfa hakiki ada idgham bigunnah, ada idgham bigunnah kamil dan naqis. Jadi itu saya bahasnya mungkin setelah atau setelah mim ini udah difahami, mungkin minggu depan fokus ke idgham bigunnah, kamil naqis, ikhfa hakiki, aqrab, ausat, abad. Mungkin itu nanti harapan saya supaya Bapak Ibu fokus ke oh ikhfa itu samar begitu dulu ya, idgham biguna begini, bila guna begini. Memang urutannya di situ idgham biguna dibagi dua lagi, ikhfa hakiki dibagi tiga, tapi mungkin sementara ini biar fokus ke pemahaman ikhfa dulu dah, begitu tadi saya sampaikan supaya nanti enggak terlalu pusing. Jadi mungkin minggu depan kalau sekarang dari pertanyaan ini ikhfa sudah jelas, kemudian idgham biguna juga sudah jelas pemahamannya, baru saya akan masuk ke pembagian-pembagian ikhfa dan pembagian idgham biguna. Ya, terima kasih Bu Haji ya pertanyaannya. Ada lagi? Ya, silakan. Ya, silakan. Fatur. Pernah saya dengar ada juga yang bilang ikhfa itu huruf ba, termasuk ikhfa syafawi juga maksudnya. Ikhfa. Iya. Yang huruf ba yang mana? Fa. Fa. Iya. Di dalam hukum mim mati. Ya enggak dulu ya dulu mim mati. Di dalam hukum mim mati apa nun mati? Mim. Hukum mim. Mim ketemu fa. Itu izhar syafawi. Iya, tapi ada yang bilang ini. Heeh. Itu masuk Syafawi katanya. Iya. Iya. Jadi gini, memang ada sebagian kitab, bahkan ada guru tajwid pun mengatakan yang izhar Syafawi hanya mim mati bertemu dengan fa dan wawu saja. Cuma dua itu. Selainnya disebut izhar mutlak. Yang jadi masalah adalah bukan fa dan wawunya, tapi mim matinya itu, hukum mim matinya itu. Kata ulama di situ dikatakan, kenapa disebut syafawi? Dari ketiga hukum itu disebut syafawi semua tuh. Idgham mimi disebut idgham syafawi, ikhfa syafawi, izhar syafawi. Kenapa? Li khurujil mim minas syafatain. Karena keluarnya mim dari dua bibir. Karena yang dibahas itu adalah tentang mim mati. Berarti yang dilihat berarti apa? Mimnya. Bukan huruf-huruf yang ada di bawahnya. Terlebih, ikhfa syafawi hurufnya ba. Udah sama-sama huruf bibir. Idgham mimi hurufnya mim. Huruf bibir juga. Izhar syafawi kan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Jadi yang dilihat syafawinya itu bukan ke hurufnya, tapi ke tentang mim matinya. Namun kepada fa dan wawu, mim mati ketemu fa dan wawu, itu memang lebih ditekankan bahwasanya fa dan wawu pun itu huruf syafawi. Tapi bukan berarti hanya dua huruf itu yang disebut idgham syafawi. Semua pokoknya, seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, begitu. Ya. Apalagi ketemu fa dan wawu, memang betul-betul dia memang dua-duanya huruf bibir. Tapi semua hurufnya izhar yang ada di dalam hukum mimati itu semua disebut izhar syafawi hukumnya. Begitu. Ya. Bibir. Makanya disebut syafawi. Syafawi itu syafahiyah, huruf bibir. Syafaten, dua bibir ya. Gitu. Oke. Kalau udah jelas, saya nanya kemarin dari sini ya. Sekarang dari sini dah, ke sini ya. Oke, sampai ayat berapa kemarin? Dari yang muda dulu atau ditanya langsung yang tua? Ayat 100? Oh, juz 2. Oh iya, saya kulu ya. Iya, habis kemarin juz. Dek, satur. Siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya. Sayaqulu as-sufaha. As-sufaha. Alnya al apa? Udah ketemu semua belum? Ya, pakai mic aja. Asamsi. Mantap. Sayaqulu as-sufaha'u minan nas. An-nas alnya? Asamsi. Bagus, ya. Sayaqulu as-sufaha'u minan nas. Di situ ada nunnya, ada tasydidnya. Guna bagus. Ma wallahum a. Nah, satu lagi, mim ketemu ain. Ma wallahum a. Izhar Pak. Bagus. Geser Pak Isan. Berarti sudah faham. Alqi. Ikhfa. Al qiblatihim qib. Awas. Iya, kol. Kol-kol. Kol-kol apa? Kubro. Kubro apa sugro? Sugro. Sugro. Ada juga tuh ngelihat ba main ikhlab aja padahal di situ bukan dan ketemu ba. Ba-nya mantul. Jadi kol-kol lah sugro. Al-qiblatihim allati allati alnya? Al-syamsi. Al-syamsi. Bagus, geser. Allati kanu 'alayha qul lillahi al-mashriq al-mashriq al-qamari qamari mashriq saya berhenti tuh qul kubra qul lillahi al-mashriq wal qamari maghrib kubra qul kubra kenapa qul kubra di akhir kata bagus Pak Haji Sumarno Yahdi man yasha mai. Masuk dengung. Ikhfal. Masuk dengung. Apa tuh? Igom. Igom. Igom biguna. Biguna. Man yasha'u ila siratim tim. Tanwin ketemu mim. Masuk lagi dengung. Igom. Igom. Igom. Biguna. Mustaqim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً oh, jelas tuh. Mim ketemu Hamzah. Selain Mim dan Ba. Tadi apa berarti? Izhar. Izhar? Izhar Safawi. Alhamdulillah. Pak Haji Daud. أُمَّةً ya, mic-nya dipakai. Guna. Guna. أُمَّةً mana wae? Biguna. Beda biguna sama idgom biguna beda. Bilaguna. Ini apa? Idgom bilaguna. Idgom? Bilaguna. Biguna apa bilaguna? Ummatan dengung enggak tuh? Dengung. Berarti idgom? Biguna. Biguna. Kalau bilaguna cuma dua, lam sama ra. Ummatan wasatal litakunu. Nah, wasatal tanwin ketemu lam tuh. Idgom. Idgom? Bila guna. Bila guna. Satu lagi. Litakunu syuhada'a 'alan 'alannas. Annas. Alnya al apa itu? Ada tasydidnya. Safawi. Samsi. Ya. Iya, mau bilang Samsi Safawi. Ada juga murid saya tuh, jawab Al-Qomari, jawabnya apa? Al-Qori'ah, lupa nyebut. Maksudnya ke situ Safawi. Jadi Samsi jadi Safawi ya. Asyam, Samsi. Enggak ketemu Pak Haji Daud. Oh, pantesan tadi bingung ya. Oke. Okay. Ada. Oke, okay, baik, tapi jawabnya benar alhamdulillah. Cuma tadi salah nyebut aja ya. Samsi jadi Safawi. Enggak apa-apa. Tujuannya ke situ maksudnya. Pak Selamat. Ailan nasi wa ya kok itu ya benar ya ailan nasi wa yaqul ar-rasul ar-rasul alnya ar-rasul mic-nya deketin ya hilang juga dia bisa cerita Haji Daud wa yaqul ar-rasul asy-syamsi wa yaqul ar-rasul alai lupa, itu belum dibahas. Lupa saya. Lupa, ingat dulu gitu kan. Yang enggak dibahas enggak ya? Lupa saya. Alaikum syahida kum sya. Mim ketemu syin. Mim ketemu syin apa? Izhar Safawi. Izhar Safawi. Wa ma ja'alnal alnya? Al-Qamari. Bagus. Qiblah, qiblah. Qalqalah. Bagus, alhamdulillah. Pak Yoyo. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي ada tasydidnya allati ada tasydidnya asamsi asamsi allati kunta samar idgham is samar apa ikhfa Allati kunt hilang saya juga tuh. Allati kunt 'alaiha illa lina'lama man yattabi' mai masuk dengung mai nun ketemu ya. Mana wae? Idgham biguna. Biguna. Man yattabi'ur rasul ar-rasul alnya samsi bagus yep. Geser man yattabi'ur rasul mim mai awas jangan terkecoh tuh ada dua mim tapi bukannya mim mati ketemu mim hanya mim bertasydid apa Pak Haji guna mai masuk idgham biguna bagus yalqa ifa qalib saya berhenti qalib qalqalah kubra qalqalah Kubro. Alhamdulillah. Karena di akhir. Bagus. Geser. Cukup dua kata tapi empat hukum di situ tuh. Ya. Mimman yanqalibu ala 'aqibaihi wa in ka. Apa, Pak Haji? Ikhfa. وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا كَبِيرَةً Jelas. Hilang. Ada. Ada. لَكَبِيرَةً إِلَّا Jelas tuh. Tanwin ketemu Hamzah. Ada gak? Ada. Yang jelas apa tadi? Il. Izhar. Iya. Bacanya hilang apa gimana? Hilang. Hilang ya? Ada. Ada enggak, Pak Haji? Itu di baris yang ke 1 2 3 4 5 6. Ke-6, baris ke-6 dari atas. Pinggir, ada? Ada. Ah, oke. Okay. Ada ya? Lakabiratan illa ala alladzin alladzi alnya asyamsi ala alladzin hadallah Allah alnya al apa ada tasdidnya lagi ada tasdidnya Allah asyamsi satu lagi ya Pak Haji ya. Wa ma kana Allah. Allah lagi aja dah tu ketemu. Apa? Asyamsi. Baik, terima kasih Pak Haji. Geser. Ya, ditanda, dipegang tuh pakai tangan dah ya biar enggak ini apa enggak hilang. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum inna guna. Guna. Inna Allah. Allah. Al-Samsi. Bin Nas. An-Nas, Al-nya? Al-Samsi. Iya, Nun-nya? Nun-nya Gunnah Nun. Gunnah, bagus. Geser, ya. Bin Nas la ra'ufur rahim. Fur rahim. Tanwin ketemu ro. Masuk tapi enggak dengung. Berarti apa? Idgham. Bila? Bila guna. Bila guna. Qad nara qad mantul apa qalqala qalqala apa qalqala kusukra sugra qad nara taqalluba wajhi wajh mantul lagi qalqala juga qalqala juga qalqala juga enggak ada qalqala sugra gitu ya benar pis sama astama alnya al apa astama samsi ya samsi cukup geser. Ya, Pak Haji Tarmizi. Fis sama falan walian. Dengung? Oh, ya. Nun. Gunnah nun, boleh. Falan walian naka qibe. Qibe. Qalqala syukru. Qibla ta'ta. Ta'ta. Samar-samar? Ikhfa. Ikhfa, bagus. Tawdaha fawalli wajhak. Wajh. Izhar. Wajah, mantul. Oh, kol-kola. Iya, kol-kola. Sugro. Sugro. Wajahaka syatoral syapo. Satu lagi. Al-Qamari. Sebelum Al-Qamari. Syapo. Izhar. Syatro. Iya. Mantul. Oh, kol-kola sugro. Alhamdulillah. Iya, kol-kola sugro. Terima kasih, Pak Haji. Alhamdulillah. Pak Haji Sartoyo. Syatoral al-masjid. Alnya? Al-Qamari. Masjidil. Alnya? Masjidil Haram. Al-Haram. Alnya? Masjidil Haram. Ya. Al-Qamari. Ya. Al-Qamari. Wa haitsu ma kuntum. Ikhwan Safawi. Pakai Safawi kan tuh? Kul. Kul Ikhwa. Ikhwa. Pakai Safawi gak? Gak. Iya. Tadi kelepasan. Kuntum fa. Nah, tum fa. Jelas. Izhar. Izhar. Safawi. Safawi. Terima kasih. Bagus. Terus, Pak Haji, ini. kuntum fawallu wujuhakum syatara qumsha wujuhakum sya mim ketemu syin izhar izhar safawi iya syatta qalqalah sawira rah wa in gunnah wa innal ladzi alladzi alladzi ra'utul alya utul kitab al-qamar bagus geser panwar utul kitab berhenti saya qalqalah akubro hampir aja sugro utul kitab la ya'lamuna anna gunnah kul alnya al komari hak kolkola kolkola apa kubro ais ada apanya tuh kolkola kubro itu kayak tadi barusan ada tasinya lebih gede lagi akbar akbar ya geser bagus sama dengan kubro memang tapi karena bertas tasdid Taji Mantri annahu alhaqqu mir guna bila guna mir rabbihim wa Allah Allah asyamsi wa Allah bighafilin ikhfa aish bighafilin ijar tapawi gak pake yang mana nih bighafilin a ya izhar izhar enggak pakai safawi atau izhar halki boleh lah ya lebih jelas dia wa Allahu bighafilin an ulah min amma ya'malun wa la in a satu lagi izhar oke cukup geser tadi wa la in ataital ladzi alladzina utul qamari kitab berhenti saya suhro main suhro suhro aja suhro kokolah suhro benar kokolahnya sebut ya utul kitab bi kulli ayatin ma tanwin ketemu mim idgham bi gunna bagi mukmin bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak qibla qalqalah suhro qiblatak وما أنت إخفاء بتابع إخفاء قب قبر قبر قبر قبر قبر قبر أوكي جسر قبلتهم وما بعضهم بتابعهم ب ميم ketemu ba tadi apa tuh ميم ketemu ba إخفاء إخفاء شفا شفا Safawi. Wa ma ba'duhum bitabi'in. Samar-samar. Ayun. Ikhfa. Qiblata ba'd. Qibl. Satu lagi. Qibl. Mantul. Qalqala. Qalqala. Qalqala apa di tengah? Qalqala sugra. Sugra. Cukup. Geser. Bapak belum? Baru? Oh iya. Gak apa-apa. Haji? Belum. Ini? Oke, baik. Enggak apa-apa. Nyimak aja. Bagus. Terus ke belakang. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Siap, dari sini nih. Dari Bu Suartoyo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la inittaba'ta ahwa'ahum. Mim ketemu mim? Butama siren. Boleh. Idgumnya sebut atuh. Gunah mim. Oh iya, idgum utama sih. Silen gunah atau idgum mim. Mim ba' Iqlab, mic-nya deketin. Ya. Min ba'di ma ja'aka minal alnya? Al-Qamari. Minal ilmi in gunah nun. Oke, cukup, geser. Innaka idal lari. Idal. Oh, idal. Iya, apa? Idom bila gunah. La minallah Allah, alnya? Asamsi. Zalimin. Alladhi Alladzina atainahumul alnya al-qamari kitab qalqalah sugra Pet. Kubro. Oke, geser. Untul alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Aba. Baju Dewi, abna. Kol-kola. Apa? Kol-kola Subro. Wa inna guna fariqam. Mana wae? Idgum. Apa? Diguna. Minhum. Ishar. Oke, bagus. Geser. Minhum layaktumunar. Alnya? Al-Komari. Hakko. Berhenti saya. Sekolah-kolah kubro. Ais. Akbar. Iya. Wahum ya'lamun. Hum ya. Hum ya. Izhar. Izhar apa? Syafa. Fawi. Oke. Ya'lamun. Al-haqqu. Al. Alnya? Al-Komari. Bagus. Geser. Al-haqqu mir rabbik. Mir. Lari. Izgom milaguna. Jangan izgom. Idgom. Jangan pakai jim ya. Idgom. Id. Pakai dal. Dal. Idgom. Jangan izgom. Id. Dal. Dal. Dal. Idgom ya. Al-haqq min rabbika fala takunanna. Dengung. Guna. Minal. Alnya. Al-Kumari. Mumtarin. Mim ketemu tak? Mumta. Jelas. Izhar. Izhar apa? Izhar Safawi. Safawi. Bukan Sarkawi ya. Bagus. Geser. Ada yang jawab tuh Izhar Sarkawi. Ada bilang Izhar Sapi'i. Aduh macam-macam dah. Terus. Likul walikul liu. Mana wae? Kol-kola. Pret. Mana? Mana wae? Masuk dengung. Idegong. Idegong guna. Bigun. Biguna. Wije. Mantul. Kol-kola. Apa? Syukro. Wijahatun huwa. Tun huwa. Jelas. Wijahatun huwa. Jelas tuh. Izhar. Huwa muwalliha fastabiqul. Alnya? Al-Komari. Khairat. Geser. Bagus. Aynama takunu ya'ti bikum Allah. Allah. Alnya? Asamsi. Ya'ti bikum Allah jami'a. In. Inna Allah. Allah. Alnya? Samsi. Inna Allah ala kulli syai'iqa. Iqa. Ifa. Bagus. Qadir. Geser. Wa min ha. Izhar. Wa min haythu kharaj. Kukula subra. Kharaj tafa walli waj. Kukula subra. Wajhaka syatra. شطر المسجد الحرام. جسر. وإن قلنا إنه للحق. برنتي قل قل أكبر. من ربك. من لاري قل إدغم بلا قلنا من ربك وما الله. الله سامسي. بغوث. جسر. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ إِزْهَار عَمَّا غُنَا تَعْمَلُونَ وَمِنْهَا وَمِنْ إِزْهَار حَيْثُ خَرَجْتَ خَرَجْتَ قَلْقَلَ سُغْرَا بَغُوس جَسَر خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَ قَلْقَلَ سُغْرَا هَكَ شَطَّ قَلْقَلَ سُغْرَا شَطَّرَ قَمَرِي مَسْجِدِ Komari. Haram. Bagus. Geser. Wahai. Belum. Lupa. Wahai sumakut. Apa? Baju ini? Ifa. Kuntum fa. Idhar safari. Fawallu wujuha kumsha. Kumsha. Ifa. Kumsha. Jelas. Idhar. Idhar. Idhar Safawi. Safawi. Syatrah, syatrah. Kolkolah. Apa? Sugro. Bagus, geser. Li'alla yakuna linnas. Annas, alnya? Asamsi. Nunnya? Kuna. Linnasi alaikum hujjah kumhu. Hujjatun illa tun'i. Illa alladhi alladhi. Oke, geser. Habis, oke. Baik, saya habisin sampai ayat. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Kan begini nih, paling enggak walaupun kita ditanya cuma 4 hukum, tapi kita nyimak banyak hukum-hukum yang kita ingat jadinya. Insya Allah, gitu ya. Pak Mahfud, Pak Mahfud belum. Saya dari tadi enggak ngeliat soalnya. Pantesan biasanya ada yang mau tanya, udah langsung aja dah. Assalamualaikum dah. Tajudnya langsung ya. Baik. بسم الله الرحمن الرحيم أفبيل أند نون كتمو دال نون كتمو دال باقول أند تقى تقى مبتل يا أبا منمق نمق ميم كتمو قف منمق Iya, ketemu qaf. Jelas. Ya. Izhar apa? Cakep. Minum qanidin. Cakep. Jadi yang saya tanya, afabila anda batuk minum qanidin. Jadi apabila anda batuk minum qanidin. Satu pertanyaan lagi. Min ta. Nun ketemu ta. As-samarati. Alnya apa itu? As-samarati. Ada tasydidnya. Oke, cakep. Makasih ya. Jadi yang saya tanya yang kedua, minta kolok ubi sama roti. Tapi karena bertajwid, jadi tahu hukumnya. Bagus. Barakallah ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Kasih, mudah-mudahan bermanfaat ya. Insyaallah minggu depan kita bahas idgham biguna kamil nakis ifa aqrab ausad abad gitu ya. Kayaknya ini udah paham nih. Nanti kesononya enggak banyak, dikit aja. Satu hukum aja. Karena udah mulai banyak kan, kalau terlalu banyak juga nanti hilang lagi nantinya takutnya. Ya. Baik, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum paham, enggak apa-apa, nyimak dulu aja. Sambil nanti fotokopi tuh ya, yang itu ya.